Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita lanjutkan dari pelajaran kita kitab tafsir juz amma. Terakhir kita membahas ayat innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naban wa kawa'iba atsraban. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan keberuntungan. Setelah itu Allah menyebutkan keberuntungan apa saja yang akan diperoleh oleh orang yang bertakwa di dalam jannah. Di antaranya adalah hadaiqa wa a'naban. Apa artinya Bu Faruk? Hadaiqah wa'naban. Hadaiq artinya? Bagun. Jamak dari hadiqatun hadaiku. Wah, pikirannya bidadari aja ini. Belum. Bagun ini pikirnya bidadari saja ini. Apa Pak Abdul Samad? Kebun, ya, hadiqatun hadaiku, artinya kebun, ya. A'nab itu jamak dari inabun a'nab, artinya apa? Anggur. Orang-orang yang bertakwa nanti di akhirat mereka akan punya begitu banyak kebun dan terkhusus kebun anggur, gitu ya. Wa kawa'iba atsraban. Nah, ini baru pas, ya. Ada. Tayyib barakallahu fikum. Wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha laghwan wala kidzaba jazaan mir rabbika ata'an hisaba. Itu yang kita bahas kemarin terakhir pada ayat innalil muttaqina mafazan, ya. Gitu? Tayyib barakallahu fikum. Wa ka'san dihaqa. Tayyib, ya. Kita lanjutkan. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala qauluhu la yasma'una fiha laghwan. La yasma'una fil jannah laghwan ay kalaman batilan la khaira fihi. Di dalam surga mereka di dalamnya tidak mendengarkan ucapan-ucapan yang sia-sia. Maksudnya adalah ucapan-ucapan yang batil yang tidak mengandung unsur kebaikan padanya. Jadi barakallahu fikum, ahlul jannah itu tutur katanya wena-wena. Iya, santun, lembut, sopan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Wala kidzaba ai wala kadziban fala yakdzibuna. Di dalamnya juga tidak ada kedustaan sehingga ahlul jannah itu tidak ada yang berbohong. Wala yakdzibu ba'dhum ba'dha. Sebagian mereka tidak berbohong dengan sebagian yang lain. Li'annahum 'ala sururin mutaqabilin. Qad naza'a Allahu ma fi sudurihim min ghillin wa ja'alahum ikhwana. Baik. Kata beliau, karena memang penghuni jannah itu mereka di atas kebahagiaan yang berturut-turut, bertubi-tubi. Iya. Terus-menerus non-stop. Barakallahu fiik. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala telah mencabut dari dada-dada mereka rasa dengki rasa iri. Dan Allah menjadikan mereka itu semuanya bersaudara. Itu nikmatnya surga. Gitu ya. Beda di dunia, barakallahu fikum. Di dunia kita terkadang sesama ikhwan saja, hah? Kadang ada dusta di antara kita. Iya, Pak ya. Barakallahu fikum ya. Tayyib. Terkadang yang namanya rasa iri, dengki, iya. Itu ada. Padahal sama ikhwan. Barakallahu fikum ya. Tapi untuk ahlul jannah memang barakallahu fikum ya, hatinya orang di sana itu memang benar-benar bersih sekali. Dan memang enggak boleh orang yang di dalam hatinya itu ada kotoran ya, dari kotoran dosa, enggak boleh masuk situ. Jadi orang di sana itu masya Allah ya, sudah Allah kasih fasilitas yang luar biasa. Plus orang-orang yang ada di sekitarnya juga enak-enak. Itu yang bikin hidup enak. Ya, Pak ya. Kan ada orang-orang yang hidupnya itu serba mewah, fasilitas elit. Tapi kalau orang-orang di sekitarnya itu penuh dengan apa? Penuh dengan apa namanya kan? Hah? Penuh dengan intrik. Nah, gitu ya. Penuh dengan tipu daya. Kan banyak. Iya, khususnya orang-orang yang kaya itu, orang-orang yang di sekitarnya itu belum tentu orang-orang yang bisa dipercaya. Kebanyakannya apa? Justru mereka orang-orang yang ingin menjatuhkan dia. Ya, itu yang bikin hidup apa? Gak nyaman. Makanya orang-orang kaya itu jarang percaya sama orang 100%. Iya. Terkadang sebagian mereka punya prinsip jangan pernah mempercayai seorang, walaupun istrimu sendiri. Terkadang demikian, bro. Kenapa? Khawatir. Takut apa? Kekayaannya tadi dirampas. Dia khawatir ditipu. Dia khawatir didustakan. Sehingga walaupun dia punya kehidupan yang mewah, tapi dia tidak merasa aman dari orang-orang di sekitarnya. Iya. Tapi untuk ahlul jannah, masya Allah. Barakallah. Selain fasilitasnya, barakallahu fikum, luar biasa, orang-orang yang ada di sekitarnya juga enak. Barakallahu fikum ya. Makanya termasuk nikmat bagi seseorang rumah yang nyaman, juga tetangga yang baik. Itu penting. Iya. Itu yang akan membuat hidup nyaman dan tenteram. Iya. Punya rumah yang nyaman, enak, tapi kalau tetangganya yang barakallahu fikum usil, itu bikin apa? Hidup menjadi tidak tentram. Barakallahu fikum. Itu untuk nikmat ahlul jannah, iya. Sehingga kehidupan yang sangat-sangat sempurna itu hanya di sana, barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, Allah menjadikan mereka semuanya seperti apa? Saudara. Jazaan mir rabbika ata'an ay annahum tayyib yujzuna bihadzal jazaa minallahi subhanahu wa ta'ala ala a'malihim alhasanah allati 'amiluha fid dunya wattaqau biha maharimillah. Maksudnya kata beliau bahwasanya mereka ahlul jannah diganjar dengan balasan yang demikian dari Allah subhanahu wa ta'ala ya, berdasarkan amal-amal mereka yang baik yang mereka kerjakan ketika di dunia, dan mereka menjaga diri dari keharaman-keharaman Allah. Artinya barakallahu fikum, fasilitas yang luar biasa tersebut diperoleh oleh ahlul jannah dengan amal saleh. Ya. Dengan kerja keras mereka, barakallahu fikum, dan upaya mereka untuk menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bukan dengan apa? Bukan dengan barakallahu fikum tubuh yang bersantai-santai. Iya. Sebagaimana yang pernah kita baca sebelumnya dari kalangan salaf. Iya. Ajib tuh. Linar, kaifa yanamu haribuha, wa ajibtu lil jannah kaifa yanamu talibuha. Saya heran dengan yang namanya neraka. Bagaimana bisa orang yang pengen lari dari neraka tapi dia tidur-tiduran? Dan saya heran dengan surga, bagaimana orang yang menginginkan surga tapi dia juga masih tidur-tiduran. Artinya untuk mendapatkan jannah jauh dari neraka butuh yang namanya kan amalan, upaya bagi kita. Iya. Dan memang jelas akan ada yang namanya apa? Pengorbanan, tekanan jiwa. Iya, mungkin juga akan barakallahu fikum mendapatkan gangguan fisik. Itu tantangannya. Barakallahu fikum. Tetapi bagi mereka-mereka yang mengingat ayat-ayat seperti ini, barakallahu fikum, itu diantara terapi bagi kita untuk meringankan jiwa ini ketika menghadap begitu banyak tekanan dari luar. Iya. Barakallahu fikum. Khususnya ketika kita sedang berupaya untuk menghidupkan amal soleh, menghidupkan sunnah, barakallahu fikum, begitu banyak tekanan-tekanan. Tayyib, maka bacalah ayat-ayat yang seperti ini. Gitu ya. Barakallahu fikum. Itu akan meringankan beban bagi orang-orang yang saleh, salihah, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Itu enggak ada apa-apanya. Tayyib. Jazaan mir rabbika ata'an hisaba. Tayyib. Hisaban ai kafian. Ya. Maksud hisaban maksudnya adalah kafi, cukup. Artinya balasan tersebut Allah berikan kepada mereka memang sesuai dengan kadar amalan. Artinya tidak Allah lebihkan, tidak juga dikurangi. Gitu ya. Pas takarannya. Kemudian barakallahu fikum membuat mereka merasa apa? Cukup, puas. Artinya masing-masing ahlul jannah itu tidak ada iri di kalangan mereka, tidak ada yang iri dengan tetangganya. Iya. Barakallahu fikum. Yang demikian mungkin terjadi pada ahlul dunia. Gitu ya. Sebut saja dalam sebuah perusahaan, barakallahu fikum, ketika pembagian bonus. Gitu ya. Mesti ada iri-irian itu. Aku sing kerja yang paling capek, tapi yang dapat bonus si bos. Nah, yang paling besar gitu ya. Padahal yang kerjakan kita-kita bawahan, capek gitu ya. Dapat bonus yang paling besar justru bosnya yang cuma tinggal ngomong kamu gini, kamu gini, kamu gini. Ada rasa apa? Iri. Barakallahu fikum. Tetapi pembagian Allah untuk ahlul jannah barakallahu fikum semuanya puas. Gitu ya. Walaupun melihat tetangganya yang sebelah sana barakallahu fikum jauh lebih mewah, jauh lebih luar biasa fasilitasnya, enggak, mereka sudah merasa puas yang ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Itu menunjukkan bahwa sekali lagi penghuni jannah itu memang hatinya bersih. Gitu ya, benar-benar bersih. Barakallahu fikum. Ma'khudzatan minal hasad wa huwa al-kifayah. Lafaz hisab diambil dari lafaz hasab yang artinya adalah kecukupan. Ai anna hadzal ka'si ka'sun kafin la yahtajuna ma'ahu ila ghairihi likamali dhatihi wa tamami manfaatihi. Maksudnya cangkir-cangkir tersebut ya Allah berikan takaran yang cukup dan tidak butuh dengan yang lainnya, dikarenakan memang sudah sempurna pada zatnya dan kesempurnaan manfaatnya. Terkait dengan apa ikhwan? Cangkir-cangkir yang ada di dalam surga itu semua sudah terisi. Jadi kita tidak perlu menakar sendiri ya. Kita tidak perlu meminta pelayan untuk menuangkan, semuanya sudah terisi dan sesuai dengan kadarnya. Iya. Barakallahu fikum. Sehingga ketika kita minum pas. Iya. Tidak kurang, tidak juga kelebihan. Jadi takarannya dari sisi rasanya juga pas. Iya. Jadi jannah itu seolah paham dengan selera. Selera apa? Penghuninya. Iya, yang namanya orang kan barakallahu fikum terkait dengan minuman kan beda-beda seleranya. Berarti minum teh saja. Beda-beda. Ada yang suka sepet-sepet. Nah, masem gitu ya. Ada yang suka manis sepet. Ada yang suka manis banget. Itu terkait dengan teh. Kopi juga demikian. Barakallahu fikum. Sehingga apa? Ya harus menyesuaikan. Tapi untuk ahlul jannah tidak perlu. Iya. Jadi setiap minuman yang diminum, barakallahu fikum, takarannya sudah pas sesuai dengan orangnya dan juga ramuannya sudah pas dengan masing-masing yang meminumnya. Sehingga kita bisa bayangkan luar biasa ya. Pernah dapat di fasilitas dunia yang seperti itu? Hah? Tidak ada. Iya. Minuman pun barakallahu fikum ya, kalaupun ada mesti kita disuruh di ini gulanya, ini kopinya, ininya. Nanti mau minumnya apa? Bikin sendiri ya, dah. Sesuaikan dengan selera kita. Karena untuk membuat minuman yang sudah tersaji sesuai dengan masing-masing selera itu susah. Pakai komputer jenis apa itu bikinnya? Kan memang yang namanya selera orang kan dalam hati enggak ada yang tahu ya kan. Tapi untuk ahlul jannah Allah bisa merancangnya. Ibaratnya minuman sudah kemasan seperti ini, gitu ya. Itu masing-masing yang minum sesuai. Kok bisa pas? Iya. Ketika ini minum yang seleranya manis, ya pas. Ketika anak kecil takarannya juga sudah pas. Itu Allah bisa merancangnya seperti itu, barakallahu fiik. Menunjukkan apa? Fasilitas yang luar biasa. Memang ahlul jannah itu benar-benar dimuliakan dan barakallahu fikum diagungkan ya di sana. Tayyib. Selanjutnya. Qala Allah Ta'ala Rabbis samawati wal ardi wama bainahuma ar-rahman la yamlikuuna minhu khitaba yawma yaqumur ruhu wal malaa'ikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba dhalikal yawmul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum 'adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا بَارَكَ فِيكُمْ. Selanjutnya di sini pada ayat-ayat yang kita baca tadi Allah juga memberikan info kepada kita terkait dengan peristiwa yang lain pada hari kiamat nanti. Jadi setelah Allah menyebutkan bagaimana keadaan ahlun nar, bagaimana keadaan ahlul jannah, setelahnya Allah menyebutkan iya keadaan ahlul jannah barakallahu fikum, keadaan orang-orang ya di akhirat nanti tayyib, ketika mereka berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma ar-rahman qala syekh fallahu subhanahu wa taala huwa rabbu kulli syai'in. Allah adalah Rabb segala sesuatu. Dia adalah yang mengatur segala sesuatu. Qala Allah Ta'ala innama tayyib umirtu an a'buda rabb hadhil baldati alladhi harramaha wa lahu kulli syai'in atau wa lahu kullu syai'in. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk beribadah kepada Rabb-nya negeri ini yang telah membuatnya menjadi negeri yang haram, yang mulia, dan dia adalah pemilik segala sesuatu. Fahuwa rabbus samawati sab'i at-tabaq atau at-tibaq tayyib at-tibaq wa rabbul ardi wa hiya sab'un kama thabata dhalika fi sunnah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah adalah Rabb-nya, pemilik langit-langit yang tujuh ya at-tibaq kokoh langit-langit tujuh yang bertingkat-tingkat yang begitu kokoh, dan Allah adalah Rabb-nya pemilik bumi yang juga tujuh lapis sebagaimana yang telah tetap di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Wa ma bainahuma ay ma baina samawati wal ardi min al makhluqatil azimati kal ghuyumi was sahami wal aflaki wa ghairiha mimma na'lamuhu wa mimma la ya'lamuhu illa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Dan juga Allah pemilik apa saja yang ada di antara keduanya. Jadi bukan hanya langit dan buminya milik Allah, tapi juga segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi itu semua Allah yang mengatur. Iya. Barakallahu fikum. Berupa makhluk-makhluk yang besar. Barakallahu fikum. Iya. Seperti barakallahu fikum al-ghuyum, ghaim, ya, hujan, awan, barakallahu fikum aflak, ya, alam semesta, dan selainnya dari perkara-perkara yang kita ketahui, apa? Dan juga dari perkara-perkara yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya barakallahu fikum masih banyak makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini yang itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah yang mengetahuinya. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Apalagi yang namanya lautan. Iya. Itu masih banyak barakallahu fikum misteri, iya, atau makhluk-makhluk barakallahu fikum yang kita tidak mengetahuinya. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang pernah kita baca, barakallahu fikum disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah, di laut itu iya, ada semua jenis makhluk yang ada di dunia. Kita kan pernah ya, di laut itu semua jenis makhluk yang ada di dunia ada di laut, bahkan yang ada di laut tidak ada di dunia. Iya, seperti apa? Anjing laut, kuda laut, ya, ular laut, semua yang ada di dunia itu ada di laut, bahkan manusia. Iya. Jadi ada di laut makhluk yang mirip dengan manusia. Itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Bahkan di laut itu ada makhluk yang tidak ada di daratan. Barakallahu fikum. Thayyib. Dan itu tidak kita ketahui. Wa qauluhu ar-rahman atafu bayanin wa huwa dzur-rahma al-wasi'ah. Adapun ucapan wa ma bainahuma ar-rahman, lafaz ar-rahman itu merupakan penjelasan dari lafaz rabb, ya. Barakallahu fikum, yang artinya adalah zat yang memiliki rahmat yang luas mencakup segala sesuatu. Barakallahu fikum. Daisha. Coba bacanya. Entar lagi. Kita baca satu penggalan lagi. La yamlikuna minhu khitaban, yani annan nasa la yamlikuna al-khitab min Allah, wa la yastati ahadun ay yatakallama illa bi'idnillah. Nanti pada hari kiamat kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bahwasanya manusia mereka tidak bisa berbicara dengan Allah seenaknya. Ya. Jadi kita enggak bisa pengen ngomong sama Allah langsung ngomong, enggak bisa. Kecuali yang mendapatkan izin dari Allah. Jadi walaupun kita pengen ngomong, mulut kita akan terkunci. Gak bisa. Kecuali Allah mengizinkan. Bicara ya fulan. Baru kita bisa bicara. Jadi semuanya nanti pada hari kiamat, barakallahu fikum, semuanya akan diam. Iya. Baik. Tidak akan bisa berbicara kecuali memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa dhalika yauma yaqumur ruh wa huwa Jibril. Dan itu terjadi ketika yaitu ruh berdiri. Maksudnya adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu di antara julukannya adalah ar-ruh. Ya, ar-ruh. Itu nama lain malaikat Jibril. Julukan beliau. Ruh. Barakallahu fikum. Kenapa Ikhwan? Beliau dinamakan dengan ruh. Apa beliau yang membawa ruh? Bukan. Malaikat yang membawa ruh untuk anak Adam ada sendiri. Kenapa? karena beliau yang membawa wahyu. Wahyu itu bagikan roh. Iya. Dialah yang memberikan kehidupan. Barakallahu fikum. Alam semesta ini bisa hidup karena adanya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sehingga ketika wahyu itu tidak ada, maka alam semesta ini diibaratkan bagaikan apa? Sesuatu yang mati. Barakallahu. Makanya malaikat Jibril dinamakan dengan ruh karena beliau yang membawa ruh bagi alam semesta berupa wahyu. Wal malaku saffa ay sufufan. Ya, nanti pada hari kiamat malaikat datang berdiri kemudian bersaf-saf. Kita akan menyaksikan itu. Barakallahu fikum. Saffan ba'da saffin. Jadi barisan. Kita akan melihat iya barisan jutaan malaikat. Kama ja'a fil hadis, bagaimana yang datang di dalam hadis. Tayyib tanazzala malaikatus sama'id dunya fatahitu bil khalq. Masyaallah. Jika pada hari kiamat nanti turunlah malaikat langit pertama, langit dunia, dan mereka akan meliputi semua makhluk. Jadi kita nanti dikelilingi oleh malaikat pada hari kiamat. Iya. Tayyib bersop-sop ribuan bala tentara malaikat. Summa malaikatus sama'i tsaniya mi waraihim. Setelah itu di belakangnya barisan malaikat langit kedua. Summa tsalitsah, summa rabi'ah wal khamis. Kemudian malaikat langit kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Masyaallah. Iya. Kita bisa membayangkan wis itu malaikat yang sangat banyak. Barakallahu fikum. Wa hakadha sufufan la ya'lamu adaduhum illa alladhi khalaqahum subhanahu wa ta'ala. Demikianlah keadaan malaikat pada hari kiamat nanti. Baik. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Zat yang menciptakannya. Dan ketika saat itu barakallahu fikum, kita akan benar-benar merasa kecil, hina. Ya. Khususnya mereka-mereka yang pernah mencuci posisi sebagai seorang raja atau penguasa, yang menganggap dirinya sudah paling banyak bala tentaranya. Ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya pada saat itu melihat bagaimana bala tentara malaikat, semuanya akan ciut, enggak berani ngomong. Gitu ya. Pada saat itu Allah benar-benar menunjukkan keagungannya, kehebatannya, kekuasaannya, sehingga pada saat itu Allah menantang. Iya. Sayalah raja. Mana raja-raja dunia yang dulu menyombongkan dirinya? Ciut semuanya barakallahu fikum. Hancur kesombongan manusia pada saat itu. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Ya, monggo Pak. Malaikat. Malaikat dan juga bisa dari kalangan pasukan kaum muslimin. Hizbullah. Jin juga bisa. Ya, artinya bala tentara Allah itu umum adalah pasukan yang memang mereka itu siap berperang untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang disebutkan dalam ayat bahwasanya kaum muslimin pada pertempuran itu dibantu oleh bala tentara, itu maksudnya adalah para malaikat. Bisa malaikat, bisa juga dari kalangan bangsa jin. Umum, kalau yang dalam konteks hadis seperti itu umum. Tapi kalau yang disebutkan dalam ayat Al-Quran dalam apa masalah jihad perang, itu yang dimaksudkan adalah dari kalangan para malaikat.